Jika bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian dan saudara-saudara kalian dan istri-istri kalian dan keluarga-keluarga kalian dan harta yang kalian usahakan dan perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya dan juga tempat tinggal yang kalian sukai itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan lebih mencintai mereka jihad Allah, maka tunggulah sampai Allah SWT mendatangkan perkaranya, yaitu tunggulah sampai Allah SWT mendatangkan azabnya. Dan Allah SWT tidak menunjuki kepada kaum yang fasik. Yaitu al-kharijina at-ta'ati, orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada perintah Allah SWT. Pada syarih rahmatullah ta'ala asyarih ijmali keterangan secara global di dalam ayat tersebut bihadza ayah ya'murullahu nabiyahu muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi ayyu bayyina linnas anna man qaddama habba hadhil asya as-samaniya ala hubbillahi wa rasuli wa difa'i an dini fa inna alaihi ayyan tabira mada sayakhillu bihi min azabillah. Pada ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menerangkan kepada manusia bahwasanya barang siapa yang mendahulukan kecintaan kedelapan jenis ini lebih mencintainya daripada mencintai Allah dan Rasulnya dan membela agamanya, maka dia berhak mendapatkan apa yang telah disiapkan oleh Allah SWT dari azabnya. Tidaklah dia menunggu-nunggu dari apa yang telah dia lakukan dari dosa-dosa besar, karena menyampaikan kecintaan Allah dan Rasulnya dan agamanya, maka dia akan menunggu, akan mendapatkan azab Allah SWT. لِأَنَّ اللَّهَ لَا يُوَفِّقُ إِلَى طَاعَتِهِ مَنْ أَرَادَ الْخُرُوجَ عَنْهَا. Karena Allah SWT tidak setuju terhadap orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini termasuk dari ayat-ayat imtihan, ujian bagi kaum mukminin, bagi kaum muslimin. Mana yang lebih didahulukan, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya atau kecintaan kepada selainnya? Tentunya orang-orang yang lebih mendahulukan kecintaan Allah dan Rasulnya dan membela agamanya, tentunya akan mendapatkan pahala yang besar, akan mendapatkan jaminan Allah SWT. Karena tidaklah Allah SWT menyia-nyiakan. Bukan berarti kalau seseorang itu kalau mencintai Allah dan Rasulnya dan mencintai agama kemudian menelantarkan yang lainnya, tidak. Bahkan Allah SWT akan menjaga, akan menjaga apa-apa yang ada padanya dari kebutuhan-kebutuhannya. Allah SWT akan memberinya pahala kebaikan di dunianya sebelum di akhiratnya. Dan berapa banyak Allah SWT telah memberikan kebaikan kepada orang-orang yang mendahulukan perintah Allah dan Rasulnya dan jihad, sebagaimana diberikan kepada para sahabat, keluarganya, anaknya menjadi orang-orang yang mulia, menjadi para orang alim, para ulama, orang-orang yang membawa ilmu. Tidaklah ilmu itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali melalui mereka. Dan tentunya derajat yang dan pahala seperti ini tidak akan bisa ditandingi oleh umat-umat setelahnya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT tidak akan menyia-nyiakan keluarganya orang yang berjihad, hartanya orang yang berjihad ditinggal begitu saja. Allah SWT akan memelihara, menjamin, menjaganya, tidak menyia-nyiakannya. Namun sebaliknya, tatkala seseorang lebih mendahulukan keduniaannya, maka Allah SWT juga akan menghancurkan urusannya di dunianya sebelum dia mendapatkan azab di akhiratnya. Sebagaimana orang-orang munafikin yang mereka kalau diseru berjihad, mereka banyak alasan, ini itu, inna buyutana arah, wa ma huwa bi'arah. Ya Allah, Kalau kami pergi, enggak ada yang menjaga keluarga. Gimana nanti kalau diserang Musa sosial? Serahkan kepada Allah SWT, bertawakal kepada Allah SWT. Dan tentunya khalifah pemimpin nanti akan apa? Akan memikirkan itu semua. Kaum muslimin, tidak usah takut, tidak usah ragu. Karena membawa keberkahan orang yang menjalankan, mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang-orang munafikin bahkan mereka menjadi tercela di dunia sebelum nanti di akhirat ditempatkan oleh Allah SWT di dalam fidar ke asfali minan nar, dalam kelak neraka yang paling bawah ambangnya. Adzubillah. Kala syarih rahimahullah ta'ala afawet fa'iwana fa'idah yang tidak diambil di dalam ayat tersebut. Al-ula yang pertama, tahrimu takdimi hubbi hadil asya'i samaniya ala hubbillahi wa rasulih wa jihadi fi sabili. Haramnya mengedepankan kecintaan terhadap kedelapan golongan ini, keduniawian, keluarga, harta, perdagangan, daripada mencintai Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya. Dan kisah-kisah para sahabat telah menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang benar-benar menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah yang terkenal, Handalah, seorang pemuda kemudian menikah, kemudian malam pertama pernikahan, kemudian malam itu juga diseru berangkat berperang. Ya, karena pengantin baru ya seperti itu kegiatannya. Akhirnya ditinggal istrinya, berperang ikut, akhirnya terbunuh syahid. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum malu melihat jasad Handalah. Maka para sahabat bertanya, kenapa ya Rasul kok tersenyum? Ya, saya malu kepada bidadari yang berebut. Dan juga para malaikat menyucikan jasad Handalah, memandikan. Karena pada waktu perang berangkat dalam keadaan junub. Ini adalah kemuliaan. Jika contoh para sahabat benar-benar tidak ada sedikit pun, sekalipun itu kenikmatan, sekalipun itu sesuatu yang nampak indah dan ditinggalkan, lebih mendahulukan kecintaan Allah dan Rasulnya dan membela agamanya. Asalnya jawazu mahabbati hadil asya' as-samaniya idza lam tadghaw ala billahi wa rasulih. Bolehnya mencintai delapan perkara ini yang bersifat keduniawian, asal tidak melampaui kecintaan terhadap Allah dan Rasulnya. Bukan berarti terus kita tidak cinta kepada keluarga, tetap saja kita manusiawi. Manusia mencintai keluarga, mencintai harta, mencintai boleh-boleh saja. Mencintai perniagaan boleh-boleh saja. Itu sesuatu yang tabii, tabiat. namun tidak boleh melampaui terhadap kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Asalisah hubbullahi wa rasulihi mutala zimani kala yasihu hubbu ahadihima dunal akhar. Mencinta Allah dan Rasulnya ini sesuatu dua yang berkaitan. Kalau mencinta Allah berarti mencintai Rasul, kalau mencintai Rasul berarti mencintai Allah. Maka tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana pengakuan sebagian orang, saya mencintai Allah, saya hanya mengambil Al-Quran saja, kemudian menolak sunnah Rasulullah, menjadi ingkar sunnah. Maka yang seperti ini berarti dia apa? Dia berarti tidak cinta kepada Allah. Karena Allah SWT memerintahkan untuk apa? Untuk mengikuti Rasulnya, mengikuti Rasulnya. Orang yang mencinta Allah berarti dia memegang Al-Quran dengan benar, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kana khuluqul Quran, kata Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW adalah akhlaknya akhlak Al-Quran. Maka tidak akan bisa seseorang mengamalkan Al-Quran kecuali harus sesuai sebagaimana akhlaknya Rasulullah SAW. Sehingga orang yang mempelajari Al-Quran dengan mendalam tentunya apa? Akan terlihat pada dirinya sunnah-sunnah Rasulullah, menghidupkan sunnah Rasulullah. Kelihatan sekali apa? Asarnya, pengaruhnya. Membela agama, membela sunnahnya, menentang orang-orang yang menentang sunnah Rasulullah. Bukan sebaliknya. Belajar Quran tamat berkali-kali, tidak ada sedikit pun tanda-tanda sunnah padanya, maka dipertanyakan yang seperti ini. Senang dengan bid'ah, ya, bergabung dengan orang-orang yang melakukan kebid'ah, padahal dia ahli dalam Al-Quran katanya. Maka yang seperti ini tidak bermanfaat kecintaan dia terhadap Al-Quran. Ar-rabiah hidayatul taufiqi khasatun billahi laman siwahu. Hidayah yang keempat, hidayah taufiq, inilah khusus milik Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lainnya. Jadi hidayah seseorang bisa mencintai Allah dan Rasulnya atas kecintaan yang lain adalah termasuk hidayah. Ya, taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun banyak orang sudah membaca ayat-ayat seperti ini, tahu artinya, tahu maknanya, namun realitanya tidak ada. Realitanya tidak ada. Tidak ada bekas mencinta Allah dan Rasulnya, tidak ada bekas membela agama Allah, tidak ada. Maka yang seperti ini berarti apa? Belum mendapatkan taufik dari Allah SWT untuk bisa mengedepankan kecintaan Allah dan Rasulnya daripada yang lainnya. Kalau syarat dari Allah mengasahut ayat al-bab, kesan ayat yang terhadap bab. Hai saudara, tu ayat tu ala tahrimi takdimi hubbi hadil asya'i samaniyah ala hubbillahi wa rasulih. di mana dalil ini, ayat ini menunjukkan atas haramnya mendahulukan kecintaan yang 8 jenis ini di atas kecintaan Allah dan Rasulnya. Munasabatul ayat li tauhid, kesan ayat yang terhadap tauhid. Haitsu dalatul ayatu ala wujubi hubbillahi wa rasulih. Idza yakunul habbu naw'an min ibadah wa sarrul ibadah li ghairi la syirk. Di mana ayat ini menunjukkan atas wajibnya mencintai Allah dan Rasulnya. Karena cinta itu termasuk dari bentuk-bentuk ibadah, dan memalingkan ibadah kepada selain Allah maka ini adalah kesyirikan. Qalamalah rahimahullah taala wa anzin radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Akhrajahu. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah iman, tidaklah sempurna iman seseorang dari kalian sampai menjadikan aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dicintai terhadapnya daripada anaknya, bapaknya, dan manusia seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi dalil-dalil dari Al-Qur'an, sekarang dari sunnah. Sehingga orang yang bisa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kecintaan kepada satu-satunya manusia yang paling dicintai daripada seluruh manusia, maka dia apa? Dia akan masuk surga tanpa azab. Yadkhulul jannah bila azabin. Akan masuk surga tanpa diazab, tanpa disiksa. Selamat. Qala syarih rahmahullah ta'ala asyarah ijmali, keterangan secara global di dalam hadis tersebut, hadis Bukhari wa Muslim. Yubiruna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadzal hadis annahu la yakmul imanul insani wala yatahassal alal imanil ladhi bi tabarra'a dhimmatuhu wa yadkhulu bihil jannah bil azab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan kepada kita di dalam hadis ini bahwasanya tidaklah bisa sempurna keimanan seseorang, dan tidaklah akan dia dapatkan, bisa mendapatkan keimanan yang bisa melepas dirinya dari tanggungan, dan tidak akan bisa seseorang itu akan masuk surga tanpa azab. Hatta yuqaddima hubba rasulillahi ala hubbi walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Sampai dia mengedepankan, mendahulukan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kecintaan kepada anaknya, kepada bapaknya dan seluruh manusia. Wa dzalika anna hubbar rasulillah ya'ni hubbullah li'anna ar-rasul huwa al-muballigh anhu wal hadi an dinihi. Yang demikian dikarenakan mencintai Rasulullah, ini artinya berarti dia mencintai Allah. Karena seorang Rasul ini adalah mubaligh, seorang penyampai dari Allah SWT, dan seorang yang memberikan petunjuk, irsyad, menuju agama Allah SWT. Wa mahabbatullahi wa rasulihi la tashihu illa bimtisali awamiri syar'i wasdina binawahihi. Dan mencinta Allah dan Rasulnya tidak akan bisa benar kecuali dengan merealisasikan perintah-perintah syariat dan menjauhi larangan-larangan syariat. Walaysa bi'insyadil qasaidi. Mencintai Allah dan Rasul ini bukan dengan apa? Bukan dengan cara mendendangkan, menyanyikan lagu-lagu, syair-syair tentang cinta Allah dan Rasul. Bukan seperti itu. Karena itu nyanyian-nyanyian tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa iqamatil ikhtilafati ikhtifalati. Atau dengan apa? Mencinta Allah dan Rasulullah dengan menghidup-hidupkan perayaan-perayaan, peringatan-peringatan, baik itu Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan yang lainnya. Maka bukan seperti ini bentuk realisasi mencinta Allah dan Rasulnya. Wa talhinil aghani, atau dengan bernyanyi-nyanyi, dengan bermain musik sebagaimana yang marak beredar sekarang, bahkan di masjid-masjid, dengan tidak ada rasa malu, sehingga masjid menjadi apa? Hingar-bingar dengan nyanyian dan alat-alat musik. Maka ini bukan menunjukkan cinta kepada Allah dan Rasulnya, tapi menunjukkan cintanya dia kepada kebengkokan, kemaksiatan, kesesatan. Karena itu semuanya tidak pernah dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membaca syair Al-Barjanji, atau dengan membaca Syahdul Qadir Jailan, tidak ada. Sebagaimana yang mereka buat-buat acara katanya dalam rangka untuk mencintai Allah dan Rasulnya, maka enggak seperti ini. Manamia amalan laisa alaihi amruna fawarat. Karena siapa yang mengamalkan sesuatu amalan yang tidak ada contohnya pada kami, contohnya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tertolak. Sehingga sia-sia usaha mereka, walaupun mengorbankan tenaga, waktu, harta, pikiran, sia-sia belaka, tidak akan mendapatkan pahala. Bagaimana bisa diberikan pahala? Ibadah dengan bernyanyi, ibadah dengan main musik, tidak ada di dalam Islam. Terus bagaimana bentuk mencintai Allah dan Rasulnya? Dengan merealisasikan perintah-perintah syariat, perintah-perintah Rasulullah, menegakkan sunnah Rasulullah, menjalankan sunnah Rasulullah, dan menjauhi larangan-larangan syariat. Ini adalah, walaupun orang tidak pernah menyatakan cinta Allah, cinta Rasul, berkuar-kuar, tidak perlu. Walaupun mereka menyatakan cinta-cinta, kalau Allah SWT tidak menyatakan cinta pada dirinya, tidak berfaedah. Pengakuan tinggal pengakuan saja, tidak ada realitanya. Maka yang sebenarnya rugi. Sehingga orang-orang yang merealisasikan perintah-perintah syariat dan menjauhi larangan-larangan syariat, ini menunjukkan dia cinta pada Allah dan Rasulnya dan akan mendapatkan jaminan keamanan masuk surga tanpa diazab, tanpa disiksa, baik itu di alam kubur maupun di alam-alam yang lainnya. Menjadi orang yang sukses, faizin, aminin, orang yang mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun itu harus apa, dengan memperbanyak sholawat. Sholawat yang bagaimana? Sekarang banyak sholat-sholat yang berita yang sholawat rakitan, buat-buat sendiri. Bahkan di dalamnya mengandung banyak kesyirikan dan kemaksiatan. Maka tidak perlu kita buat sholawat-sholawat yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena kita kalau sholat pasti kita bersholawat. Tadka tahiyat, sholawat Ibrahimiyah, itu sudah sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini adalah sholawat Ibrahimiyah. Sudah cukup. Enggak usah memperbanyak membuat ini dan itu. Sholat-sholat yang tidak dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan membuat apa, kebohongan-kebohongan. Barang siapa yang membaca sholat nariyah 444 akan mendapatkan. Ini sopo pahala itu. Ini baik. Pahala itu yang akan berikan Allah, bukan yang buat sholawat. Nyatanya bisa, ya bisa saja. Mungkin bisa. Karena didukung oleh siapa? Orang provokator kesesatan ya, jin, setan, iblis. Bisa. Ini kamu amalkan, bisa ini, bisa. Masalahnya itu bukan bisa atau tidak, realita atau tidak, bukan. Tapi tuntunannya itu ada potensi. Bisa itu, bisa terkabul ini dan itu, ya memang bisa. Karena Allah SWT menguasakan mereka, para pembantu, para janji setan, para menyesatkan manusia. Tatkala mereka dibantu mendapatkan apa yang dia inginkan, maka apa? Semakin bertambah sesat, bertambah mantap dengan amalan-amalan yang sesat. Ini yang berbahaya. Nyatanya bisa. Bukan masalah bisa atau tidaknya. tapi ada tuntunannya atau tidaknya. Karena tentunya kita beramal untuk Allah SWT, mengharap pahalanya dan surganya, bukan untuk dunianya. Ya, ada sebagian orang yang datang kepada kiai kemudian minta saran, gimana ini, saya itu punya anak melidis ya, padahal sudah besar nggak mikir gimana saya. Ya, kamu setiap netune kamu puasa setiap hari kelahiran anakmu kamu berpuasa nanti jadi anak yang nurut. Betul, bisa, benar-benar nurut, bisa. Bisa terbukti ya. Tapi bukan itu penilaiannya, masalah bisa atau tidak. Tapi caranya. Dan tentunya ternyata nurut dalam perkara-perkara yang seperti itu berbahaya. Akhirnya anaknya apa? Ikut-ikutan melakukan amalan-amalan yang bid'ah, yang sesat, bertambah-tambah apa? Kerugiannya tidak menjadi anak soleh tapi menjadi anak yang sesat. Tidak bisa kan diharapkan doanya yang baik untuk kedua orang tuanya, rugi. Qala syarih rahimahullah al-fawaid faedah-faedah yang bisa diambil dalam ayat hadis tersebut. Al-ula yang pertama, an-nafyal iman la yadulu ala khuruji anil islam. Bahwasanya meniadakan keimanan itu bukan berarti terus keluar dari Islam, tidak. Ini yang perlu kita perhatikan ini. Para ulama ahlus sunnah wal jamaah di dalam mengartikan la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman seseorang, di dalam banyak ayat, di dalam banyak hadis-hadis Rasulullah SAW, ini kebanyakannya apa? Yang ditiadakan itu kesempurnaan iman. Bukan terus apa? Tidak beriman berarti kafir, bukan. Seperti layum ala yasnizani inajasni bahwa mukmin, tidaklah seorang berzina tatkala berzina berarti dia bukan orang mukmin. Maka orang-orang khawarij memahami tidak sesuai dengan ahlus sunnah wal jamaah, berarti orang yang pas berzina berarti dia kafir, berarti boleh dibunuh, halal darahnya. Wala yasriku syariku hina yasriku bahwa mukmin, tidaklah seorang yang mencuri tatkala dia mencuri berarti dia bukan orang mukmin. Wah, yang seperti ini bahaya. Sehingga apa? Orang-orang khawarij menghalalkan darah kaum muslimin, menghalalkan darah orang-orang yang berbuat dosa besar. Yang seperti ini berbahaya. Mengkafirkan kaum muslimin yang melakukan dosa besar. Ini adalah kesesatan. Padahal yang benar adalah apa? Yang ditiadakan adalah kesempurnaan keimanan, bukan iman itu sendiri yang habis. Tidak sempurna keimanan berarti apa? Kurang keimanannya, bukan berarti terus kafir. Ini yang perlu diperhatikan, perbedaan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami ayat-ayat tentang meniadakan keimanan. Dan ini adalah prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah syariah di dalam apa? Memahami nas-nas hadis-hadis Rasulullah SAW. tanpa memahami seperti ini, orang akan apa? Gulu, tersesat, melampaui batas, sehingga apa? Menghalalkan darah kaum muslimin, menghalalkan darah para pelaku dosa besar. Sehingga dengan ini apa? Sehingga dengan ini orang yang tidak mendahulukan kecintaan Allah dan Rasulnya di atas kecintaan dunianya, berarti apa? Berarti imannya tidak sempurna. Bukan berarti terus kafir, enggak. Bukan. Orang yang tidak mendahulukan kecintaan Allah dan Rasulnya dan jihad berarti kafir, enggak seperti itu. Tetapi apa? Keimanannya kurang, tidak sempurna begitu. Alias apa? Alias tidak mengeluarkan dirinya dari keislaman. Asaniyah yang kedua, annal amala minal iman di annal mahabbata min a'malil qalbi. Yang kedua, bahwasanya suatu amalan ini adalah termasuk dari keimanan. Karena mahabbah atau kecintaan ini termasuk dari amalan-amalan hati. Sehingga enggak ada iman tanpa amal. Hanya ngaku, yang penting kita ini ingat kepada Allah. Saya sudah sholat, sholat saya apa? Ingat kepada Allah, enggak mau rukuk, enggak mau sujud, ingat toh. Enggak ada realisasi amal, bukan beriman yang seperti ini. Dia mengingkari, menentang perintah Allah SWT, warka'u wasjudu. Perintah Allah SWT untuk rukuk dan sujud, untuk sholat, menghadap kepada Allah SWT dengan rukuk dan sujud. Sehingga enggak cukup cuma eling saja. As-salisah wujubu takdimi mahabbati Rasulillahi ala mahabbati waladi wa walidi wa nasi ajmain. Wajibnya mendahulukan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kecintaan anaknya, ayahnya dan seluruh manusia. Ini apa? Tatkala bertentangan dengan syariat. Tatkala bertentangan dengan kemauan mereka. Ini yang dimaksud. Anaknya, bapaknya lebih suka dengan kemaksiatan, lebih suka dengan kesesatan, maka jangan diikuti. Munasabah hadis li bab kusun hadis terhadap bab hai saudara hadis ala wujub taqdim mahabbati lahi wa rasuli ala mahabbati man siwahu ma. Di mana hadis ini menunjukkan atas wajibnya mendahulukan kecintaan Allah dan Rasulnya di atas kecintaan kepada selain duanya. Munasabah hadis li tauhid kusun hadis terhadap tauhid hai saudara hadis ala wujub taqdim mahabbati lahi wa rasuli ala man siwahu ma. Bila takunul mahabbatu ibadatan wasyarful ibadah liligwarili syirkun. Di mana hadis ini menunjukkan atas wajibnya mendahulukan kecintaan Allah dan Rasulnya di atas kecintaan kepada selain keduanya. Karena ini termasuk bentuk ibadah. Memalingkan ibadah kepada selain Allah berarti kesyirikan. Wallahu a'lam.